seakan tiada harapan. Tak seorang pun pedulikan aku dalam menjalani hari ini. Ku tertegun, ku terpaku, pada sebuah peristiwa hidupku. Ku temukan satu sosok yang selalu ada, tak pernah tinggalkanku walau sedetik. Tiada yang kuandalkan selain kau Yesus, hanya kau tempatku berharap. Sungguh kau yang kuandalkan di dalam hidupku. Yesus kau yang ku perlu, ku butuh. Yesus kau yang ku andalkan. Karena aku merasakan hidup yang seakan tiada harapan, tak seorang terpaku pada sebuah peristiwa hidupku. Ku temukan satu sosok selalu ada, tak pernah tinggalkan walau kau yang ku perlu, ku butuh. Yesus kau yang ku andalkan. Tak pernah terbayangkan, tak pernah terbayangkan apa yang kau kerjakan.